Marhaban ya Ramadan. Brimo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apapun kebutuhan transaksimu selama Ramadan, mulai dari beli takjil pakai Kris, bayar zakat pakai fitur donasi, kirim THR pakai tabungan Mas, semuanya bisa kamu lakukan dengan Brimo. Brimo mudah, serba bisa. Ayo, daftar Brimo sekarang. Dan diawasi OJK dan Bank Indonesia. Brimo.